mudah untuk melepas bayangmu. Kau yang pertama mengisi relung hatiku. Tak mudah untuk melepas rasa ini. Tapi ku sadari diriku lebih berarti. Berlari dan terus ku berlari hingga rasa ini pergi. Apa yang harus ku lakukan untuk melupakanmu? Sampai mati kan ku coba, aku tak bisa. Apa yang harus ku lakukan untuk menghapuskanmu? Yang terukir di hatiku. Pernah ku berpikir semua salahku. Kau berpaling pada cinta yang lain. Oh, namun akhirnya aku mengerti. Yang kau miliki bukanlah cinta sejati. Matikan ku coba.